Dan para malaikat senantiasa bertasbih, mensucikan roh mereka dan memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang di bumi. Ini syahid bahwasanya di antara tugas yang Allah berikan amanah kepada para malaikat, yaitu memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang di permukaan bumi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang pertanyaannya, ayat tersebut bersifat umum, yaitu para malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang di permukaan bumi. Berarti kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan doanya para malaikat tersebut. Namun yang dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya permintaan pengampunan oleh para malaikat tersebut yang senantiasa dan terus-menerus berdoa kepada Allah untuk diberikan ampunan kepada orang-orang yang di permukaan bumi ini, baik dari kalangan jin maupun manusia, bukan secara mutlak seluruhnya, namun orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma." فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ, para malaikat yang memikul arsh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih, senantiasa bertasbih para pemikul arsh dan yang di sekitarnya para malaikat tersebut. Tugas mereka selain memikul ars, mereka bertasbih dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan menyanjungnya, dan mereka beriman kepadanya. Kemudian berikutnya, mereka memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma. Mereka mengatakan, ya Allah, sungguh telah luas ilmu dan rahmat Engkau. Rahmat dan ilmu Engkau ya Allah. Para malaikat arsy, yang tidak tahu berapa jumlah mereka. Yang jelas arsy Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan besar. Nah, yang di dalam hadis, walaupun mauquf lahu hukum marfu', yaitu langit dan bumi itu ibaratnya dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala seperti cincin yang di tengah padang pasir, sedangkan kursi dibandingkan dengan arsy Allah seperti cincin dibandingkan di tengah padang pasir. Maka para malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, dan yang di sekitar itu juga kita tidak tahu jumlahnya, semuanya memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Sambil mereka mengatakan tadi itu, ya Allah, sungguh telah luas rahmat dan ilmu Engkau. Faghfir lilladzina tabu. Maka berikanlah ampunmu ya Allah kepada orang-orang yang bertobat, yang sadar dari kemaksiatannya, yang telah sadar dari kedurhakaan mereka kepada-Mu ya Allah, yang mereka telah berjanji dan berazam bertekad kuat tidak akan kembali di dalam durhaka dan pelanggaran syariat kepada-Mu ya Allah. Aina. Faghfir lilladzina tabu. Wattaba'u sabilak. Dan orang-orang yang mengikuti jalan ya Allah. Apa jalan Allah ya ikhwan fid din wa akhwati fillah? A'azzani wa a'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Nah, ya, inilah orang yang mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inni utitu al-Qur'ana wal mithlahu ma'hu. Atau mithluhu ma'hu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal bersamanya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, yaitu cinta pada diri Allah, cinta pada syariat Allah, cinta pada Al-Quran, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini menunjukkan. Fa'fir lilladzina tabu wattabi'u sabilak, wattabi'u sabilak. Dan mereka mengikuti jalan engkau ya Allah. Waqihim adzab al-jahim. Dan jaga mereka dari azab al-jahim. Asyahid. Dari ayat tersebut menunjukkan ayat ini sebagai penafsiran pada surat ayat yang sebelumnya dalam surat As-Syura. Yaitu bahwasanya para malaikat memintakan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi, bukan secara mutlak seluruhnya dan semuanya, namun orang-orang istimewa, orang-orang spesial, orang-orang khusus. Siapa mereka? Ya tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman, kita tahu namanya iman ya. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu adalah an-nutqu bil lisan. Apa lagi? Wasidqu bil qalbi. Wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan terwujudkan dengan amalannya. Ini mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yaitu adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak ma'asum, karena mereka tidak suci, karena mereka tidak mungkin tidak terjatuh namanya pelanggaran syariat bagaimanapun tinggi dan kuatnya keimanan mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firman, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubusirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Allah menggarai ini, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang beriman. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Menunjukkan bahwa orang yang beriman dan orang bertakwa itu, ini ciri-cirinya. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru. Apabila syaitan sempat mentergelincirkan mereka kepada pendurhakaan pada Allah, pelanggaran syariat, peremehan syariat, penundaan-penundaan di dalam bersemangat dalam melakukan ketaatan pada Allah, tadhakkaru, mereka sadar. Fa idza mubsirun, setelah itu mereka terbuka cakrawalanya, paham-pahamannya, sehingga mereka tidak terus-menerus. Nah, ini orang yang bertakwa. Yang identik dan orang beriman. Nah, maka oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum jami'an. Kalau kita ingin mendapatkan doanya para malaikat senantiasa dan terus menerus, maka kita harus menjadi orang-orang yang beriman, yaitu yang mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, kemudian membuktikan dengan amalan anggota tubuh kita setiap saat dan waktu dimanapun kita berada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa'adbi'it say'atal hasanat tamhuha. dan ikuti perbuatan kejelekan dengan kebaikan, ini syahidnya. Nah, kalau kita ingin di dalam mendapatkan doanya para malaikat senantiasa dan terus menerus, ya akhwat, dan ini yang kita inginkan Allah, karena kita berada di negeri yang dan kita berada di akhir zaman yang kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena taufik min Allah, kalau bukan karena bimbingan dan anugerahnya, kita sudah tidak akan mungkin bisa duduk di masjid ini mendengar ayat-ayat Allah, terketuk hati kita untuk bisa menjawab panggilan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan seruan itu kalau bukan hidayah dari Allah, taufik min Allah. Maka oleh karena itu, bersemangat kita ya akhwan untuk mengaplikasikan, mewujudkan, membuktikan kalimat amanna billahi tsumma istaqim. Yaitu kalimat kita beriman pada Allah dan istiqamah, karena istiqamah ini berat. Kalau kita ingin mendapatkan, maka inilah jalan Allah. Apa inilah ciri-ciri orang-orang yang Allah akan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang Allah, yang Allah apa, yang para malaikat memintakan ampun kepada mereka. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَوْا سَبِيلَكَ, dan berikan pula ampun kepada orang-orang yang mengikuti jalan engkau. Maka jalan untuk solusi apa namanya, amalan yang berikutnya supaya kita senantiasa mendapatkan pengampunan dari Allah melalui wasilah para malaikat doanya. Bayangkan ya ikhwani fiddin wa akhwati billah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja atau sebelumnya manusia biasa, ya taruhlah orang tua kita. Yang kita tahu orang tua kita, ya bukan kita mentasbihat diri kita. Ya kebanyakan orang tua kita masih ya keadaan awam. Tapi kalau di beliau mengatakan pada kita, nak, saya akan sempatkan di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu-waktu yang Allah menjanjikan untuk kalau bukan doa, akan berdoa pada Allah untukmu berupa kebaikan dan kemaslahatan serta kesejahteraanmu di dunia apalagi di akhirat. Kira-kira kita memiliki harapan yang besar apa tidak? Naam. Itu para kita tahu orang tua kita ini. Nah, ya mungkin bacaan Al-Qur'annya alhamdulillah, tapi masih lebih bagus kita karena kita belajar tajwid dengan tajwid yang benar. Kemudian dari segi keimanan, bukan kita mentazkiyah diri, tetapi kita masih lebih baik karena kita sering taklim orang tua kita, belum tentu. Nah, tapi kalau dia sudah mengatakan begitu, kita optimis Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun da'watun mustajabatun la syakka fihinna." Tiga golongan yang doa mereka akan dikabulkan doanya tanpa ada keraguan. Di antaranya adalah wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua pada anaknya. Bagaimana kalau hal itu kepada atau doanya orang atau makhluk atau hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah melanggar syariat, kemudian dia berdoa kepada orang-orang beriman dan kita mudah-mudahan termasuk dalamnya. La ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maruh. Mereka itu adalah para malaikat. Kira-kira dia dikabulkan apa doanya apa tidak? Jawabannya tidak lain dan bukan kecuali satu. Maka kalau kita sudah yakin dan mantap pasti hal tersebut, kenapa kita tidak melakukan ciri-ciri yang mereka akan mendoakan kita? فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبُوا سَبِيلَكَ. Mengikuti jalan Allah subhanahu, mengikuti jalan ya Allah. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بُيُوتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Al-Hadith, al-Shahid, yaitu tidaklah mereka berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, dan mereka mempelajarinya, kitab kitab Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apakah mereka cuma membacanya saja? Nah, tapi mereka membacanya, memahaminya, meyakininya, kemudian mengamalkannya. Karena kalau yang dimaksudkan yatruna kitab Allah, sekedar membacanya kemudian tidak memahaminya apalagi mengamalkannya, apa bedanya kalau kita dengan orang Yahudi? Apa bedanya kita dengan orang Nasara yang Allah gelar mereka madzalul ladina? Apa? Dalam surat Al-Jumu'ah. Ah, coba lihat. Madzalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha. Permisalan orang-orang diberikan Taurat, mereka baca Taurat, mereka paham Taurat, tapi mereka yalam yahmiluha. Mereka tidak mengamalkannya. Haidat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tersebut sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Haidat. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, hadis riwayat Muslim rahmatullahi alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yatluna kitab Allah, mereka mempelajari membaca kitab Allah, iya itu tadi, membacanya, memahaminya, meyakininya, kemudian mengamalkannya. Dan kitab Allah di sini yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kan hari tadi, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab dan yang semisal bersamanya. Nah, namanya orang mengikuti wattaba'u sabilak. Maka oleh karena itu kita bersemangat ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah mempelajari Al-Quran dan Sunnah selama masih ada hayat di kandung badan, kata pepatah. Selama masih ada umur yang Allah berikan kesempatan pada kita dan kita habiskan umur kita ini di jalannya mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang sebaik-baik manusia, sebaik-baik umur, seberkah-berkahnya umur dan sebaik-baik hamba Allah di permukaan bumi. Wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Bagaimana bisa bagus amalannya? Dengan panjang umurnya bagus amalannya, tidak lain dan bukan alladzi khalaqal hayata wal mauta. Apa? Ya bulughakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Supaya apa? Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Apa yang bagus amalannya? Sekira semuanya kita tahu tafsirnya. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, yadabah yang ikhlas dan mencocokkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak akan mungkin bisa ikhlas kalau tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin bisa mencocokkan sunnah Rasulullah SAW kalau tidak pula belajar Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, oleh karena itu ya akhwani fiddin wa akhwati fillah azzanu azzakumullah wa barakallahu fikum, amalkan dua ini, yaitu senantiasa bertobat. Yang pertama adalah beriman. Beriman. Kemudian setelah kita beriman, banyak bertobat. Kemudian setelah kita bertobat dan taubatan nasuha, yaitu kita semangat dalam mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ahli ilmi, inilah inti di antara kunci kesuksesan seorang hamba di dunia untuk bisa dia selamat dari kuburannya. Beriman, kemudian banyak bertobat, kemudian setelah itu semangat di dalam mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang bisa bertobat kalau dia beriman. Bagaimanapun dia bertobat tapi kalau dia beriman tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya beriman adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Rasulullah SAW, utusan Allah. Ini namanya beriman. Nah, ini hal tersebut. Dan tidak akan mungkin kita bisa senantiasa melakukan tobat dan tobat kalau kita yaitu tidak akan bisa masuk namanya ilmu Al-Quran dan Sunnah kalau hati ini banyak terasuki, banyak yang noda-nodahi kemaksiatan. Susah itu masuk Al-Quran dan Sunnah. Ya apa tidak? Karena Allah mengatakan sendiri, dalam surat Al-Mutaffifin, apa ayat Allah? Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itulah noda hitam disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, sebagian al-tafsir menjelaskan ayat ini ditujukan pada kaum munafikin. Tidak mampu lagi nasihat. Tidak mampu lagi sindiran. Kecuali yang mampu mereka adalah azab. Nah, kenapa? Karena orang munafik duduk di hadapan Rasulullah, dengar ayat-ayat Allah, dengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka banyak melakukan kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan, sehingga tidak mampu nasihat. Lihat kisahnya dalam surat Al-Munafiqun. Lihat kisahnya di dalam surat At-Taubah. Banyak Allah menyindir. Sebabnya apa? Mereka tidak berhenti dari maksiat. Mereka tidak mau bertobat dari kesalahan. Mereka tidak mau bertobat dari pelanggaran syariat. Mereka tidak mau sadar dan sadar dari apa yang mereka telah lakukan. Dari tidak mau bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, tidak masuk itu Al-Quran dan Sunnah, padahal wahyu turun. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat dan waktu, padahal Allah menjadikan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana kalian bisa mau kufur sementara ayat-ayat Allah dibacakan pada kalian dan Nabi Rasul masih hidup bersama kalian? Tidak mungkin. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak mau bertobat. Karena mereka tidak mau bertobat dari kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan yang paling besar, sifat kemunafikan. Ini berbahaya kita. Kalau kita ingin paham Al-Quran dan Sunnah, banyak istighfar, banyak bertobat. Supaya apa? Supaya kita berbahagia dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah hikmah diantara faedah tafsiriyah yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam akhir ayat surat An-Nur. Akhir ayat dalam surat An-Nur yaitu ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin, pasti kalian akan berbahagia. Nah, di antara berbahagia yang paling besar yaitu adalah berbahagia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa memahaminya, bisa mendalaminya, bisa meyakininya, kemudian bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Ini kebahagiaan yang paling besar. Nah, lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sepakat kita. Terkhusus Abu Bakar, Umar, Utsman. Sepakat kita karena Ali masih Islam dalam keadaan masih belia. Semua tiga orang ini pemimpin para sahabat, mereka masuk Islam dalam keadaan sudah balik semuanya, bahkan sudah berumur. Menunjukkan apa? Mereka masuk Islam sudah mengalami masa jahiliyah. Ya tahu kan namanya masa jahiliyah? Penuh kubangan dosa, penuh kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Nah, tapi kenapa mereka, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dijamin masuk surga oleh Allah dalam keadaan masih hidup? Dan Abu Umar begitu pula, Uthman begitu pula, Abu Rahman, Ali bin Abi Talib, Abu Rahman bin Auf dan seterusnya. Dijamin masuk surga. Sebabnya mereka bertobat. Setiap ada perintah untuk berhenti mereka sami'na wa ata'na. Setiap ada perintah untuk pelaksanaan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Karena kenapa? Karena mereka bertobat. Nah, innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah fa hal antum muntahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah syaitan menginginkan untuk menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi dan menghalangi kalian dari sholat dan berzikir pada Allah. Apakah kalian mau berhenti? Kata maksud Allah semata-mata, apakah kalian mau bertobat dari melakukan kemaksiatan, yaitu diantaranya minum khamar dan berjudi, tidak melaksanakan sholat, tidak berzikir pada Allah, baik dengan lisan ataupun perbuatan? Apakah kalian mau bertobat? Apa kata para sahabat? Intahaina, kami bertobat, kami selesai. Itu kan bertobat di Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya Kalau kita ingin paham Al-Quran dan Sunnah, kalau kita ingin diberikan anugerah berupa pemahaman yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah, kita harus bertobat dari kemaksiatan. Yang sepakat apa? Kemaksiatan yang bisa kita untuk menjauhkan diri dan bisa kita terlepas darinya, seperti kekufuran, kesyirikan, al-kaba'ir, dosa kecil sekuat tenaga kita berusaha menghindarnya. Tapi ini semua bisa insya Allah. Kenapa? Karena Abu Bakar bisa, Umar bisa, Uthman bisa, Ali bin Abi Thalib secara khusus, dan para sahabat umum. Kenapa bisa begitu? Terbukti dalam sejarah mereka. Makanya Allah menggelar nama mereka radhiyallahu anhu wa radhani. Buktinya bagaimana? Coba lihat para sahabat bisa menjauhi namanya zina, khamr dan seterusnya. Sampai-sampai mereka bisa menghindari, termasuk jelaskan ahli ini, yaitu ketika mereka terjatuh, mereka siap untuk dihukum had. Ini para sahabat yang terjatuh dalam perkara zina. Sehingga mereka butuh untuk mensucikan dirinya, itu sudah. Mereka siap dihukum had. Dengan siap dihukum had tersebut, ini sama kedudukannya orang yang tidak bermaksiat. Sama kedudukannya orang yang sudah bertobat dari kemaksiatan. Ya apa tidak? Karena Rasulullah SAW bersabda apa? At-taibu min dhambi kaman la dhamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang berdosa. Lihat wanita Qumidiyah yang beliau radhiyallahu taala anha bertobat dari perbuatannya radhiyallahu taala anha, ketika dirajam sempat terkena percikan darah beliau pada diri Umar. Umar melaknatnya. Rasulullah SAW memarahi beliau. Sungguh laqad tabat taubatan la wasiat ala ahli Makkah la wasiatum. Atau kama qala Rasulullah SAW, sungguh dia telah bertobat dengan suatu tobat. Kalau seandainya tobat yang dibagikan kepada penduduk Makkah, salah satu penduduk di negeri Madinah yang pekerjaan mereka perbuatan riba, sungguh akan bisa mencukupi mereka. Menunjukkan apa? Ini dia. Oleh karena itu ya akhwani fiddin wa akhwati fillah, mari kita bersemangat, terkhusus diri pribadi saya, karena ini mudah diucapkan namun berat diamalkan. Namun kita berharap dan berdoa pada Allah terus dan senantiasa untuk Allah memberikan anugerah dan rahmat ini, yaitu senantiasa beriman dan bertobat dan bersemangat dalam pelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bisa melakukan tiga poin itu, maka inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dan sekaligus mengabulkan para malaikat tersebut, doa para malaikat. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan hal itu. Yaitu kalau ingin mendapatkan pengampunan doa para malaikat tersebut dan ingin diberikan rahmat Allah dan anugerah Allah, maka jalannya adalah kita bersemangat. Bersemangat di dalam beriman dan istiqomah di atasnya, bersemangat di dalam bertobat. Setiap kali kita bermaksiat, setiap kali kita melakukan kedurhakaan untuk beristighfar, banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertobat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh berbahagia bagi siapa yang mendapatkan di catatan amalannya, rapornya nanti, istighfar yang banyak. Apakah istighfar cuma mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Kalau begitu semua bisa, semua kita bisa. Para pelacur bisa setelah berzina, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tak? Para gigolo setelah berzina, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai, diampuni. Nah, bukan itu. Karena namanya orang yang istighfar, yaitu orang yang bertobat dan menyesal. Orang yang menyesal dan beristighfar. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza alamti bi sayyi'atin fastaghfirillah wa tubi ilaih." Apabila kamu melakukan suatu dosa, coba lihat Rasul membimbing diri Aisyah, menunjukkan Pak Aisyah radhiyallahu taala anha tidak masuk. Maka segeralah kamu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Fa inna taubata, karena sesungguhnya yang namanya taubat an-nadamu wal istighfar. Karena namanya taubat itu adalah menyesal dan beristighfar. Jadi bukan cuma beristighfar saja, menyesal. Namanya menyesal bagaimana? Karena namanya menyesal. Pencuri dapatkan kapok, pak, kapok, kapok. Nah itu maksudnya dia tidak mau lagi. Karena kalau diam lagi dia dihantam lagi misalnya. Apa itu? Namanya ini orang taubat. Maka Allah mensyaratkan tadi, faghfiril ladzina tabu. Faghfiril ladzina tabu. Berilah ampun kepada orang bertobat, yaitu orang yang menyesal dan beristighfar. Nah, ya. Menyesal apa sudah? Terkhusus kesyirikan, kekufuran, kebidahan, al-kaba'ir dan as-saghair jangan diremehkan. Nah, as-saghair jangan diremehkan pula. Karena ini perkara berat ya, ikhwan fiddin wa akhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Allah menyatakan untuk mendapatkan syarat tersebut kuncinya semangat, bersungguh-sungguh, jangan putur dan lemah, apalagi memudar dan hilang dari permukaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah. Jalan kami ini apa semuanya? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang dipondasikan oleh iman dan senantiasa bertobat kepada Allah. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sungguh-sungguh kami akan berikan petunjuk pada mereka di jalan kami. Apa jalan kami? Jelas dalam tafsirnya, yaitu keistiqomahan sampai dia meninggal. Sebagian al-tafsir menjelaskan yaitu surga. Allah menjamin dia masuk surga. Sebagian al-tafsir mengatakan husnul khatimah. Sebagian al-tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya terus mengalir dan seterusnya. Yang jelas semuanya yaitu tafsir yang saling melengkapi. Dan inilah inti kesuksesan. Masya Allah, kenikmatan apa tidak ya ikhwan, kenikmatan apa tidak ya akhwat. A'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Dengan kita bersemangat, dengan senantiasa kita menjaga keimanan kita istiqamah, kemudian kita senantiasa bertobat, kemudian kita bersemangat dalam pelajaran Al-Quran dan Sunnah, kita mendapatkan keutamaan yang pertama, yaitu doanya para malaikat senantiasa terus menerus sal selama kita masih istiqomah, selama kita bertobat, selama kita semangat dalam pelajaran Al-Quran dan Sunnah, selama kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka doanya para malaikat terus dan terus. Nah, sampai-sampai para malaikat yang berada di dekat Allah setiap saat dan waktu, bahkan mungkin abadi, karena nanti ditiup sangkakala di antara makhluk yang Allah tidak hancurkan itu as Allah. Masya Allah. Nah, para malaikat yang berada dekat dengan Allah senantiasa berdoa pada Allah untuk orang-orang ini. Apakah kita tidak semangat? Apakah dengan ini kita menduakan semangat dalam belajar Al-Quran dan Sunnah demi kepentingan duniawi kita, demi kepentingan urusan apa kita, yang semua itu masih bisa kita tunda untuk kita mendahulukan namanya Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan dalam memahami dan meyakini Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah daripada kepentingan pribadi kita masing-masing. Habis ini? Habis ini? Hah? Habis ini? Seberapa menit? 5 detik? 5 menit? Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagai bentuk bahwasanya termasuk orang-orang yang meminta Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan oleh para malaikat mintakan ampun kepada orang di bumi ini, yaitu termasuk dalamnya adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dari kesimpulannya dalam ayat tersebut, yaitu fa'fir lil ladzina tabu wa tawu sabila wa qim adzabal jahim, yaitu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Karena orang yang bertobat itu amal saleh. Kemudian orang yang mengikuti jalannya Allah itu amal saleh. Maka di antara hikmah atau maksud dari doanya para malaikat, yaitu minta ampun kepada orang di permukaan bumi, wa astaghfiruna liman fil ardi wa astaghfiruna lil ladzina amanu, yaitu orang-orang beriman dan beramal saleh. Di antara efek positif doanya para malaikat tersebut, yaitu mereka, orang-orang tersebut yang didoakan, akan dijaga oleh Allah dari kehinaan, dari hal-hal yang mereka akan menjadi sengsara di dunia terlebih lagi di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safirin illa." Wa tini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waktu resihin, yaitu Bukit Tur Sina yang ada di Palestina. Wahadal Baladil Amin, yaitu negeri Mekah. Allah bersumpah dengan nama-nama tempat tersebut dan buah tersebut, sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna-sempurnanya. Kemudian kami akan kembalikan mereka dalam keadaan hina. Kenapa mereka dalam keadaan hina? Karena satu di antaranya mereka tidak mendapatkan doanya para malaikat yang berupa keberkahan untuk Allah berikan pada mereka, dengan sebab kemaksiatan mereka, dengan sebab kedurhakaan mereka, dengan sebab mereka tidak mau mengamalkan keimanan dan beramal soleh. Mereka tidak mau beriman dan beramal soleh. Sehingga itulah Allah mengatakan tsumma radadna wasfal sabirin, kemudian akan kami, setelah itu kami rendahkan, kembalikan pada mereka keadaan yang rendah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati, orang beriman dan beramal saleh. Maka ini janji Allah di dalam firman Allah yang disinkronkan tersebut, doanya para malaikat, dan Allah mensyaratkan dalam ayat yang lain. Maka oleh karena itu, kalau siapa yang diberikan kekuatan di masa muda, di masa tuanya, jaga Allah di masa kita kuat. Siapa yang Allah ingin menjadikan dia tidak kena hina di masa tuanya, dengan masih tetap awas matanya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan rabun. Kalau rabun, ada juga para salaf yang rabun, bahkan sampai buta. Tapi maksudnya, yaitu fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur, bukan karena buta matanya tapi buta hatinya. Ini penting. Siapa ini hal tersebut? Supaya Allah menjaga kita di masa tua, pandangan kita, pendengaran kita, terkhusus lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita dijaga oleh Allah di masa tua. Maka jaga Allah di masa kita masih kuat ini. Semakin besar kita menjaga Allah di masa muda ini, semakin besar pula kita akan merasakan kenikmatan penjagaan Allah di masa tua. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, para salaf dan para sahabat yang Allah menjaga mereka walaupun sudah berumur puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Kekuatan pandangan mereka, kekuatan pendengaran mereka, kekuatan lisan mereka terhadap mengatakan kebenaran dan mencegah kebatilan, keyakinan mereka dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah di waktu masih kuat. Maka oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan terkhusus bagi diri pribadi saya dan antum semua dan antunna semua. Fa'azzani wa'azzakumullahu barakallahu fikum. Inilah janji Allah, inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Innama tu'aduna la'at, hanyalah yang apa yang dijanjikan pada kalian pasti akan datang pada kalian. Ain. Wa ma antum bi'mu'jizin, dalam ayat yang lain, dan kalian tidak akan mungkin bisa mencegahnya kalau sudah jatuh dalam janji Allah. Nah, ini sebagai motivasi bagi diri pribadi saya dan antum semua. Semoga dengan datangnya seorang syekh alim minal ulama ahlul ilmi di tengah-tengah kita, terkhusus di antum yang berada di kota ini, dengan mudah manfaatkan karena kenikmatan itu tidak akan datang kesekian kalinya kalau Allah sudah menggantikannya. Waliyadubillah kalau Allah mencabutnya. Mumpung kenikmatan ini ada, manfaatkan betul segala permasalahan ilmu, yang permasalahan ilmu dan ilmiah, apa namanya, permasalahan agama ini yang masih kita samar atau kurang paham, tanyakan. Kalau ada kesempatan waktu untuk semua jadwal pelajaran habis, bagaimanapun repotnya, bagaimanapun sibuknya, karena orang lain di tempat selain antum yang ada datang syekh ini alimul ulama, mereka berkeinginan, namun karena penghalang besar ada di hadapan mereka, yang penghalang itu bukan mereka tidak bisa menghilangkannya, namun belum untuk sekarang. Maka antum yang tidak penghalang susah melangkahkan kaki, maka manfaatkan. Jangan jadwal syekh, jangan urusan kita dimengatur jadwal syekh yang mengatur urusan kita. Supaya apa? Supaya ilmu terus. Bayangkan, beliau sudah menuntut ilmu banyak di hadapan para masyekh yang kita tahu siapa guru-gurunya. Kalau kita cuma datang Senin Kamis di baratnya, maka akan terbuka banyak faedah. Maka manfaatkan ini ya kawan, supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimintakan ampun oleh para malaikat, kepada yang mereka meminta ampun kepada Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, bertobat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan Allah, yaitu talab ilmi. Jalan Allah talab ilmi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, ini murni dari pribadi saya dan dari syaitan la'anatullah alaih, dan jika ada lebihnya dan benarnya maka itu murni dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang kami nukilkan dari perkataan ahlul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha